diterangkan kepada umat tentang kesalahan-kesalahan tokoh-tokoh itu, mereka bilang menghina ulama, walahum ulama. Itu dari masa ke masa umat terkecoh dengan berbagai pengertian-pengertian. Jelas dibedakan dalam hal menerangkan kesalahan-kesalahan para ulama ridwanullah alaihim ajma'in dengan cercaan, itu dibedakan, harus dibedakan. Tamassaka bima la yatamassaku bihi, juga di dalam menerangkan tentang kesalahan orang yang berpegang dengan sesuatu yang semestinya dia tidak berpegang dengannya. Ya. Liyahdhura min al-iqtida' bihi fi ma akhta'a bihi. Liyahdhura, agar umat itu mendapat yakni agar mereka itu berhati-hati atau sadar tentang kesalahan untuk tidak mengikuti bima ta'afihi, mengikuti apa yang panutannya itu telah salah dalam perkara tersebut. Waqad ajma'a al-ulama'u 'ala jawazi dhalika aidha, dan sungguh para ulama telah sepakat tentang bolehnya melakukan kritik, keterangan tentang kesalahan-kesalahan orang yang menjadi panutan itu, agar kesalahannya tidak diikuti umat. Walihada, oleh karena inilah najidu bi kutubihim al-musannafah, kita dapati di dalam kitab-kitab para ulama tersebut yang telah dikarang di anwa'il ulumi syar'iyyati, di dalam berbagai jenis-jenis ilmu-ilmu syariah, minat tafsiri wa syuruhil hadithi, dari dalam bidang ilmu tafsir maupun di dalam syuruhil hadith, syarah-syarah hadith, wal fiqhi, dan di dalam ilmu fiqh, wa ikhtilafil ulama'i, dan di dalam berkah kitab-kitab yang menerangkan tentang ikhtilafil ulama, perselisihan perbedaan pendapat para ulama, wa ghairi dzalika, dan yang selain itu, mumtaliatan minal munadharat, di sana di dalam kitab-kitab itu penuh dengan berbagai diskusi, ya, warabdi akwal, man tud'afu aqwalu, dan di situ terdapat pula rad dan bahan terhadap pendapat-pendapat, omongan-omongan man tud'afu aqwaluhu, orang-orang yang dianggap lemah pendapat-pendapatnya, min a'immatis salafi wal khalaf, dari para imam-imam salaf maupun imam-imam khalaf. Khalaf dalam pengertian ini yakni imam-imam ahli sunnah yang datang sesudah generasi salaf. Jadi khalaf itu mempunyai dua pengertian. Khalaf dalam artian pertama, artian yang dan celaan, yaitu khalaf dari kata khalaf yakni orang yang menyelisih salaf dengan beda, ya, ini yang tercela, khalaf yang dalam pengertian tercela. Pengertian kedua khalaf dalam artian bukan celaan tetapi madah, ujian, yaitu orang-orang yang datang sesudah generasi salaf yang mengikuti salafus saleh di dalam pemahamannya. Maka kalau disebutkan a'immatil salafi wal khalaf, itu dalam artian madah, ujian, imam-imam salaf maupun khalaf yakni imam-imam yang datang sesudah generasi salafus saleh, yaitu setelah generasi sahabat tabi'in dan tabi'in. Mereka para imam-imam salaf dan khalaf itu mempunyai pendapat-pendapat yang lemah atau dianggap lemah, yang dibantah dan dikritik oleh imam-imam salaf dan khalaf yang lainnya. Penuh di dalam kitab-kitab tafsir Syuruhul Hadis, kitab-kitab syarah hadis, kitab-kitab syarah hadis seperti Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, atau Irsyadus Sari, atau apa syarah Sahih Muslim bin Nawawi, atau yakni kutub syuruh syarah-syarah hadis. Di sana penuh dengan berbagai diskusi ilmiah, polemik antara para ulama, para imam, yang mereka di situ membantah pendapat-pendapat yang lemah dari para imam yang lainnya. Dan itu biasa didapati oleh para thullabul ilm. Kemudian inna sahabatil tabi'ina wa man ba'dahum, keterangan-keterangan, pendapat-pendapat lemah yang dibantah itu dari imam-imam salaf maupun khalaf, dari kalangan sahabat. Tuh, atau ada keterangan lemah dari kalangan sahabat? Iya. Ya. Nanti banyak didapati di dalam kitab-kitab tersebut oleh thullabul ilm. Dan dari kalangan tabi'in, juga dari kalangan tabi'in. Iya. Jangan tabiin juga, ya. Waman ba'dahum, dan generasi-generasi yang sesudah mereka. Mereka tidak lepas dari kritik para ulama. Walam yatruk dzalika ahadun min ahli al-ilmi. Dan hal ini tidak ditinggalkan oleh seorang pun dari ahli ilmi, sikap mengkritik kesalahan-kesalahan yang didapati dari para imam, dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'in tabi'in maupun dari kalangan tabi'in tabi'in tabi'in. Semuanya mempunyai kesalahan-kesalahan di dalam tafsir, di dalam syarah hadis, di dalam fikih, di dalam akidah bahkan, dan di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan syariah ini. Walaidzafihi ta'anan alaman radda alaihi qawlah, dan tidak ada seorang pun yang mengaku atau menganggap bahwa sikap demikian ini adalah ta'anan, cercaan kepada orang yang mengkritik pendapatnya atau membantah pendapatnya. Para ulama mengerti tentunya antara kritik terhadap kesalahan-kesalahan pendapat dengan cercaan. Wala dhamman wala naqsa, dan tidak ada seorang pun dari ulama ahli hadis yang menganggap bahwa kritikan tentang kesalahan-kesalahan pendapat dalam memahami Alkitab Sunnah itu adalah dianggap zam, penghinaan atau naqs, apa, merendahkan. Tidak ada yang menganggap itu sebagai sikap merendahkan. Allahumma illa ayyakunal musannibu mimman yabhushu fil kalam, kecuali sedikit sekali katanya, yaitu kalau al-musannif, pengarang kitab-kitab tersebut, adalah dari orang-orang yang yakhusyu fil kalam, yang keji di dalam omongannya, di dalam mengkritik para ulama tersebut, yang terkenal di dalam perkara ini ialah Ibnu Hazm al-Dhahiri al-Andalusi rahimahullah. Ini Ibnu Hazm di dalam Muhalla maupun dalam Ahkam al-Ahkam itu terkenal yadhush fil kalam, ya, menggunakan ungkapan-ungkapan yang keji di dalam mengkritik para imam-imam tersebut, ya. Dan ini dipahami oleh para ulama dan kemudian oleh para thullabul ilm sesuatu yang tidak boleh diikuti, karena lain antara kritikan terhadap kesalahan para ulama, kesalahan fatwa itu, dengan apa cercaan kepada tokoh-tokoh bid'ah, itu jelas lain, ya. Wa yusi'ul adab fil ibarati, dan orang-orang yang yusi'ul adab, yang jelek adabnya di dalam fil ibarat, di dalam ungkapan-ungkapan kritikannya kepada para ulama itu, wa yungkiru alaihi, sehingga hal ini diingkari, kritikan yang demikian ini diingkari. Fahashathu wa fayungkiru alaihi fahashatahu wa isa'atahu. Yang diingkari apa? Fahashatahu, ungkapan-ungkapan yang jelek. Wa isa'atahu, dan sikap melanggar akhlak di dalam mengkritik para ulama, melanggar sopan santun terhadap para ulama. Duna asli rabbihi wa mukhalafatih, dan tidaklah yang dikritik itu asli mukhalafatih, sikap menyelisihi pendapat para ulama itu tidak dihindari, dan bukan pula bantahan terhadap kesalahan-kesalahan para ulama itu, ini tidak dihindari, ini adalah pokok. Tetapi cara mengkritik para ulama Ahlus Sunnah itulah, kalau dengan cara yang jelek, ya, itu yang diingkari. Yaitu apa? Aslu rabbihi wa mukhalafatih iqamatan bil hujjati syar'iyyati wal adillati mu'tabarati, yaitu menegakkan hujjah-hujjah, dalil-dalil syar'i. Ini tidak diingkari. Kalau membantah kesalahan para ulama itu dengan menegakkan apa? Membuktikan kebenaran-kebenaran dalil-dalil syar'i dan membantah kesalahan-kesalahannya, ini tidak diingkari. Dan ini adalah asal pokok. Ya, wal adillah al-mu'tabarah, dan pemakaian dalil-dalil yang mu'tabarah, yang teranggap, yang memang disetujui dan dipakai oleh para ulama. Wasababu dzalika, dan sebab daripada sikap itu ialah anna ulama ad-din kulluhum, bahwasanya para ulama agama ini semua mereka mujma'una ala qasdi idharil haqqi, semua mereka sepakat pada qasd, tujuan idharil haqq, menampakkan al-haq, semua sepakat. Alladhi ba'athallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam, yang Allah utus dengannya rasulnya. Para ulama sepakat ketika membicarakan agama, semuanya sepakat dengan satu tujuan, yaitu menampakkan al-haq daripadanya, bukan menampakkan omongannya atau pendapatnya, tetapi menampakkan al-haq daripadanya. Itu telah disepakati oleh para ulama, sehingga kritikan terhadap kesalahan-kesalahan pendapat itu adalah perkara yang dipuji. Wali ayyakuna dinu kulluhu lillah wa antakuna kalimatuhu hiyal ulya, dan mereka itu juga sepakat di dalam membicarakan agama itu agar mereka menjadikan agama itu semuanya milik Allah, dijadikan hanya untuk Allah, dan agar kalimatuhu, yani kalimatullah itu, omongan Allah itulah yang ulia, yang tertinggi. Agama Allah itulah yang tertinggi. Jadi semua pembicaraan tentang agama yang dilakukan oleh para ulama salaf dan khalaf, semuanya mereka itu pembicaraan di dalam agama itu mesti ada dua, yaitu al-ardu wa-raddu. Al-ardu yakni menampakkan, menerangkan al-haq dengan segamblang-gamblangnya, disertai dengan dalil-dalilnya yang pokok, qabi'ah, al-hujjah, al-qabi'ah, dengan dalil-dalil yang pasti. Yang kedua, ar-raddu, mesti di situ dalam pembicaraan agama ada ar-radd, bantahan. Semua pembicaraan para ulama ada dua ini tadi, al-ardu wa-raddu. Al-ardu menerangkan al-haq dengan segamblang-gamblangnya, dengan dalil-dalilnya, dan yang kedua yaitu bantahan terhadap kesalahan-kesalahan dari para ulama tersebut. Wa kulluhum mu'taribuna, dan semua para ulama itu, semua mereka mengakui bi'annal ihatata bil ilmi kullihi, bahwasannya menguasai ilmu agama secara keseluruhan, min ghairi syudhudi syai'in minhu, tanpa adanya keganjilan daripadanya, laisa huwa martabatu ahadin minhum, tidaklah yang demikian itu tingkatan yang bisa dicapai oleh seorang pun daripada mereka. Semua para ulama sepakat bahwa tidak mungkin mereka itu bisa berbicara tentang agama secara keseluruhan tanpa salah. Tidak ada. Dan itu bukanlah suatu tingkatan yang bisa dicapai oleh seorang pun dari para ulama. Ya. Wala idda'ahu ahadun minal mutaqaddimina wala minal mutaakhirin. Dan tingkatan yang demikian ini tidak ada yang mengaku telah mencapai tingkatan tersebut, yakni tingkatan di mana tidak salah sama sekali dalam bicara agama. Tidak ada yang mengaku dari para ulama mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu, dan tidak ada pula dari kalangan mutaakhirin, ulama-ulama masa kini, yang mengaku bahwa pembicaraan agamanya itu pasti benar semua, enggak ada yang salah. Itu enggak ada. Walihada, oleh karena inilah, kana a'immatu salaf al-mujma'u 'ala ilmihim wa fadlihim. Oleh karena inilah, para imam-imam salaf terdahulu, al-mujma' ala ilmihim wa qadlihim, yang telah disepakati tentang keutamaan ilmunya dan keutamaan kedudukan dia di kalangan umat, yaqbaluna al-haqqa mimman awradahu alaihim wa in kana saghiran. Semua mereka sepakat untuk menerima kebenaran dari siapa saja yang menyampaikan kebenaran itu kepada mereka, wa in kana saghiran, walaupun yang menyampaikan kebenaran itu orang yang kecil di dalam hal ilmu. Ya, wa yusuna ashabahum wa atba'ahum, dan semua para ulama itu berwasiat kepada murid-muridnya dan kepada pengikut-pengikutnya untuk biqabulil haqqi, untuk menerima kebenaran, idza dhahara fi ghairi qawlihim, kalau kebenaran itu tampak atau kelihatan di selain pendapat mereka. maka diwasiatkan supaya mereka mau menerimanya. Ya. Kama qala Umar radhiyallahu anhu fi muhurin nisa'i. Contohnya dalam hal ini ialah omongannya Umar bin Al-Khattab di dalam perkara muhurin nisa, mahar. Apa itu? Mas kawin bagi wanita pernah di zamannya Umar, karena mas kawin di zaman itu tuntutannya sangat mahal, maka khalifah menetapkan tidak boleh mahal-mahal. Ya. Ketetapan khalifah ini ternyata waraddatil mar'atu, dibantah oleh seorang wanita tua. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah ta'ala, wa ataitum ihdahunna qintaran, bahwa kalian telah memberikan kepada mereka para istri-istri kalian yang akan kalian cerai itu dengan qintaran, dengan apa, sukatan-sukatan emas perak. Ini kan menunjukkan banyak. Katanya perempuan itu bagaimana ya Amir untuk minim? Kamu menetapkan tidak boleh wanita minta mahar-mahar. Allah sendiri memberitakan tentang mahar wanita itu. Ada yang mahal-mahal dengan kinfalan, dengan beberapa sukatan emas perak. Faraja'an qawlihi, Umar mendengar bantahan itu langsung rujuk, membatalkan pendapatnya, dan kemudian dikatakan wa qala, kemudian Umar mengatakan asabatim ra'atu wa rajulun akhta'a, wanita tua itu telah benar dengan pendapatnya, sedangkan pria yang berpendapat, yang menetapkan tentang tidak bolehnya wanita meminta mahar yang mahal adalah salah. Yakni dalam hal ini pembinya sendiri. Begitu. Warawa anhu annahu qal, juga telah diriwayatkan daripadanya dari omongan dia bahwa Umar menyatakan kullu ahadin aqwa min Umar, setiap orang mungkin untuk menjadi orang yang lebih faqih, lebih pintar daripada Umar, kata beliau ketika mendapatkan kritikan. Setiap orang mungkin untuk lebih faqih, lebih pintar daripada Umar. Wa kana ba'dul mashhurina idza qala fi ra'yihi bi syai'in, dan juga disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah bahwa ba'dul mashhurin, sebagian orang-orang terkenal dari para ulama, kalau dia berkata fi ra'yihi tentang dalam pendapatnya bi syai'in, tentang sesuatu perkara dalam agama ini, yaqul, dia menutup keterangan tentang pendapatnya itu dengan menyatakan hadza ra'yuna faman ja'ana bi ra'yin ahsana minhu qabalnahu, ini adalah pendapat kami, maka siapa yang bisa mendatangkan pendapat yang lebih baik daripada ini, kami akan menerimanya. Begitu. Wa kana Syafi'i rahimahullah yubalighu fi hadzal ma'na, Imam Syafi'i rahimahullah itu betul-betul yubalih, sangat menunaikan pengertian yang demikian ini, yakni menganjurkan kritik terhadap pendapat-pendapatnya kalau memang didapati dari pendapatnya itu kesalahan. Wa yusi ashabahu bittiba'il haqqi, beliau berwasiat kepada para murid-muridnya untuk mengikuti kebenaran. Wa qabulis sunnah, dan mewasiatkan juga kepada murid-muridnya untuk menerima sunnah, yakni menerima sunnah, yakni apa yang datang dari Rasulullah SAW. Idza dha'arat lahum, kalau sunnah itu tambah bagi mereka ala khilafi qawlihim, yang sunnah itu menyelisihi pendapat mereka. Maka kalau terjadi sunnah Nabi menyelisihi pendapat mereka, yang diikuti ialah sunnah Nabi dan pendapat mereka. Begitu wasiatnya Imam Syafi'i rahimahullah kepada para muridnya. Wa ayyadriba biqawlihi hina idzin al-ha'ita, dan beliau Imam Syafi'i mewasiatkan kepada para muridnya untuk menghempaskan pendapatnya yang menyelisih sunnah itu ke tembok. Ya. Wa kana yaqulu fi kutubihi, beliau Imam Syafi'i menyatakan di dalam kitab-kitab beliau, la budda ayu jada fiha ma yukhalifu al-kitab wa sunnata. Pasti di dalam kitab-kitabku ini terdapat perkara yang yukhalif, menyelisihi al-kitab wa sunnah, menyelisihi al-Quran wa sunnah. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu datang dari sisi Allah, dari selain Allah, seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, niscaya mereka akan dapati di dalam Al-Quran itu perselisihan yang banyak. Maka Al-Quran tidak didapati padanya perselisihan satu pun. Kenapa? Karena datangnya dari Allah. Adapun kitab-kitab selain Al-Quran, selain Al-Quran wal Hadith, kitab-kitab selain Al-Quran wal Hadith, mesti padanya, kata Imam Syafi'i, terdapat perselisihan. Mesti terdapat padanya kesalahan. Yang sempurna hanyalah Al-Kitab was-Sunnah as-Sahihah. Ya. Wa ablagha min hadha annahu qala, bahkan lebih dari itu Imam Syafi'i menyatakan, ma nadharani ahadun faya laita adharatil hujjatu ala lisanihi au ala lisani. Liru itu bukan fa balai, tetapi faya laita, bukan ba tapi ya. Mana warani ahadun, tidaklah seorang berdebat dengan aku. Maka kata beliau, ya laita, alangkah bagusnya aku berharap, yakni abharatil hujjah, kelihatan atau tampak hujjah kebenaran itu, ala lisanihi, melalui lisannya, lisan lawannya, au ala lisannya, atau melalui lisanku. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah di dalam bermunadharah itu tidak yang diharapkan ketika bermunabar itu tampaknya kebenaran. Apakah kebenaran itu melalui lisan lawan munabarahnya, lawan debatnya, atau kebenaran itu tampak pada lisannya? Enggak soal, yang penting dapat kebenaran. Itu tujuannya. Masya Allah. Wahada ya dulu, yang demikian ini menunjukkan ala annahu, bahwa beliau itu lam yakunu lahu qasdan, tidak mempunyai tujuan di dalam munadharah, illa fi dhuhuril haqqi, kecuali untuk menampakkan atau untuk tampaknya kebenaran. Tidak ada lain yang beliau cari. Walau kana ala lisani ghairihi mimman yunadhiruhu aw yukhalifu, walaupun kebenaran itu tampak pada lisan orang yang mendebatnya atau yang menyelisihi pendapatnya. Itu. Wa man kanat hadhihi haluhu, maka siapa yang keadaannya demikian, maka orang yang demikian itu keadaannya tidak dia itu benci, tidak dia itu jengkel, ayyarud alaihi qawlahu, kalau dibantah pendapatnya. Wayatabayyana lahu mukhalafatuhu lisunnah, dan kalau diterangkan kepadanya, wayatabayyana lahu, dan kalau diterangkan kepadanya penyimpangannya dari sunnah, ia tidak jengkel. La fi hayatihi wala fi mamati, tidak jengkel diterangkan kesalahannya ketika dia masih hidup, dan tidak jengkel pula diterangkan kesalahannya ketika dia sudah mati. Ya, kalau orang itu mempunyai prinsip yang demikian di dalam munadharah, di dalam perdebatan ataupun di dalam perbedaan pendapat, yaitu prinsip ingin mencari kebenaran, apakah kebenaran itu akan tampak dari lisannya atau dari lisan lawan debatnya. Wa la wadhannu bi ghairihi min a'immatil islami, demikianlah yang sungguhnya adzan bi ghairi, sangkaan kepada orang lain, ya, sangkaan kepada selain Imam Syafi'i. Kita menyangka demikian pula pada selain Imam Syafi'i dari para imam-imam, mereka semua sama dengan apa yang diinginkan oleh Imam Syafi'i, ya, yaitu mencari kebenaran. Min a'immatil islami, dari kalangan para imam-imam Islam, adzabina anhu, yaitu orang-orang yang membela Islam, al-qa'imina bimasrihi, orang-orang yang selalu menolong Islam, minas salafi wal khalaf, dari kalangan salaf maupun dari kalangan khalaf. Walam yakunu, mereka semuanya itu tidaklah keadaan mereka yakraun, tidaklah mereka itu jengkel ketika mukhalafat man khalafahum, ketika didapati adanya perselisihan atau penyelisihan orang yang menyelisihinya, man khalafahum aidan bidalilin arada lahu, semuanya itu juga dengan dalil yang aradalahu yakni yang dhakaralahu, yang tampak baginya. Begitu dia mendapati orang yang membantah dia itu menampakkan dalil yang menunjukkan kebenaran lawannya itu, maka dia dengan senang hati untuk menerimanya. Walau lam yakun dzalika dalilu qawiyan indahum bihaitsu yatamassakuna bihi wa yatrukuna dalilahum lahu, kadang-kadang juga walaupun lam yakun dzalika dalil, tidaklah keadaan dalil apa orang yang menyelisihinya itu qawiyan, tidak ada dalam keadaan dalil yang kuat endahum, menurut para ulama itu. Bihaik, dimana yatamassakuna bihi, dimana mereka berpegang dengannya, wayatrukuna dalilahullah, dan mereka pun meninggalkan apa dalil yang tidak kuat itu untuk berpegang dengan dalil yang kuat. Begitu sikap para ulama di dalam menyikapi perbedaan pendapat, yaitu dihadapkan kepada dalil masing-masing, ya, dan asal perbedaan pendapat itu dengan dalil yang cocok dengan cara pengambilan dalil tersebut, maksudnya dalil yang cocok dengan cara pengambilan dalil, artinya manhaj, cara dia istidlal mengambil dalil itu benar. Asal itu sudah benar, walaupun menyelisihinya, itu tidaklah para ulama tersebut benci kepada orang yang menyelisihinya. Nah, asal manhajul istidlal mereka, cara pengambilan dalil mereka itu sudah cocok dengan sunnah. Nah, walaupun kadang-kadang dalilnya itu lemah, tetapi caranya dia beristidlal, berdalil itu benar. Itu sudah tidak diingkari. Ya, tinggal permasalahannya apa di sini, bagaimana berdebat atau masing-masing merangkan dalilnya, dan menunjukkan kekokohan dalil tersebut. Sampai berapa tuh? ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى. Karena inilah, dalam rangka ini pula Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala yadhkuru Ishaq bin Rahuyah. Beliau menyebut Ishaq bin Rahuyah, seorang imam dari a'immah salaf. Wa yamdahuhu, Imam Ahmad memujinya. Wa yuthni alaih, dan menyanjungnya. Wa yaqul, dan beliau menyatakan, wa in kana yukhaliku fi asya'in, walaupun Ishaq bin Rahuyah ini menyelisihi pendapat-pendapat para imam di dalam beberapa perkara. Fa inna an-nasa lam yazal ba'dhum yukhalifu ba'd, karena memang manusia ini, kaum muslimin, para ulama itu satu dengan lainnya saling berbeda pendapat dalam memahami agama. Agama qala, atau sebagaimana yang diucapkan dia. Wa kana katsiran yu'ridu 'alaihi kalam Ishaq wa ghairahu min al-a'immah. Banyak disebutkan beliau Imam Ahmad ini yu'rid 'alaihi kalam Ishaq. Beliau dibantah oleh omongan-omongan Ishaq, pendapat-pendapat Ishaq dan lain-lainnya dari para a'immah. Wa ma'khadhahum bi aqwalihim, dan juga apa yang menjadi pokok pendapat-pendapat mereka, makhal rujukan pendapat-pendapat mereka. Kalau yuwafiquhum fi qawlihim, maka kadang-kadang Imam Ahmad tidak sependapat dengan pendapat para imam-imam yang lainnya itu tadi. Wala yungkiru alaihim aqwalahum, tetapi beliau tidak mengingkari para ulama itu di dalam hal pendapat-pendapat mereka tersebut. Walaktidlalahum, dan juga tidak mengingkari cara pengambilan dalil mereka. Wa illam yakun huwa muwafiqan ala dzalika kullu, walaupun beliau tidak sepakat seluruhnya terhadap cara berpendapat para ulama itu. Nah, di sini bagaimana ditunjukkan kepada kita Imam Ahmad di dalam hal ini, walaupun beliau tidak sepakat dengan Ishaq bin Rahuyah dalam banyak perkara atau dalam beberapa perkara, tetapi tetap beliau memujinya, karena memang Ishaq bin Rahuyah adalah imam dari a'immah ahlus sunnah. Ya, demikian pula Imam Ahmad berbeda pendapat dengan banyak para imam-imam yang lainnya selain Ishaq bin Rahuyah, dan bahkan Imam Ahmad mengetahui dalil-dalil yang dipakai oleh para imam-imam itu lemah. Ya, tetapi para imam tidak tetapi Imam Ahmad tidak kemudian membenci mereka, para imam-imam itu. bahkan diceritakan oleh Abdullah bin Ahmad, pernah Imam Ahmad itu berdebat dengan Yahya bin Ma'in itu, sampai katanya Abdullah bin Ahmad, putranya Imam Ahmad, saya takut dua orang ini pukul-pukulan dengan terompahnya. Saya dahsyatnya perdebatan yang terjadi di sini. Tetapi perdebatan ilmiah, bukan dalam hal dengan suara yang keras dan tanpa atau terkesan orang yang mendengarnya ini, dua orang ini sedang marah-marahan satu dengan lainnya. Ya. Terus kata Abdullah bin Ahmad, setelah Yahya bin Ma'in keluar dari majelisnya Imam Ahmad, keluar apa mau pulang, Imam Ahmad mengambilkan terompahnya Yahya bin Ma'in untuk dipakai, dan Imam Ahmad mengambilkan himarnya Yahya bin Ma'in untuk ditunggangi. Begitu para ulama, ya, sesama mereka di dalam bersepakat untuk saling memuliakan satu dengan lainnya di dalam perbedaan-perbedaan mereka yang terjadi di kalangan mereka, selama perbedaan-perbedaan itu masih di dalam satu manhaj. Ya. Nah, waqad istahsana al-Imam Ahmad, dan sungguh Imam Ahmad telah menganggap baik ma haka an Hatim al-Asam, apa yang beliau ceritakan tentang seorang yang bernama Hatim al-Asam. Hatim di bawah itu diterangkan siapa orangnya, Hatim bin Unwan bin Yusuf al-Asam Abu Abdurrahman Az-Zahid, dari penduduk negeri Balakh. Ziarah Baghdad, pernah beliau menziarahi kota Baghdad. Wajtama'a bi Ahmad bin Hanbal, dan pernah bertemu di satu majlis dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa syahida ba'dha ma'arid al-budur, dan pernah ikut dalam berbagai pertempuran-pertempuran pembebasan negeri-negeri Islam. Karena itu bahwa siapa Hatim al-Asam ini, antara lain omongannya yang populer yang diingat umat, apa istilahnya, mutiara apa? Mutiara hikmah apa? Dari Hatim al-Asam ini rahimahullah, ialah dia menyatakan, lau anna sahiba khabarin, seandainya orang yang membawa berita itu jalasa ilaika, duduk di hadapanmu, lihat tu bakal lama untuk menulis semua omonganmu, lah tarazta minhu, niscaya kamu akan hati-hati di dalam menyampaikan berita. Pemangnya sekarang kasek dia. Ya. Seandainya orang ngomong terus di depannya itu ada tip kasek, hati-hati di dalam ngomong. Wa kalamu kayu ulu Allah Ta'ala fala tahtaris. Tapi ketika enggak ada orang yang mencatat omonganmu dan enggak ada orang yang merekam omonganmu, kamu lupa omonganmu itu ya oleh Allah Ta'ala akan dihadapkan kepada Allah Ta'ala, tapi kamu tidak hati-hati. Kamu yakin bahwa omonganmu itu akan dihadapkan kepada Allah huruf per huruf, kata per kata, di yaumul qiyamah nanti enggak ada yang luput titik komanya. Kamu tidak hati-hati. Tapi kalau kamu di hadapan orang yang mencatat omonganmu, di hadapan kaset, kamu hati-hati. Ini Hatim al-Asam rahimahullah memberitakan bagaimana sesungguhnya setiap omongan itu ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ah, diceritakan Hatim al-Asam ini, an-nauqila lahu, pernah ada orang yang ngomong, tanya kepada beliau, imam ini tadi, ya, ditanya oleh seseorang, antara julun a'jami la taqsah, kamu itu orang bukan Arab. Julun a'jami, kamu adalah orang yang bukan Arab dan kamu tidak fasih dalam berbicara bahasa Arab. Wamana baraka ahadun, tetapi kenyataannya kamu tidaklah mendebat seseorang illa qata'tahu, kecuali pasti kamu mengalahkannya. Kenapa demikian? Fa bi ayyi syai'in taghlibu khasmak, dengan apa kamu bisa mengalahkan lawan debatmu itu? Kok mesti kamu menang? Faqala bitalatin, katanya Hatim al-Aqsam, aku mengalahkan lawanku dengan tiga perkara. Apa tiga perkara itu? Pertama, afrahu idza asaba khasmi, aku senang kalau lawan debatku itu benar. Ya. Kedua, ahzinu idza akhta, aku sedih kalau dia salah.